pertama kali Joyful Noise ini adalah project dari mixtape gue. Selalu gue namain Joyful Noise gitu. Jadinya nantinya akan keluar dalam bentuk podcast dari Dipa Baru sendiri, yaitu namanya Joyful Noise. Dan waktu itu gue lagi di studio bareng sama sahabat gue, Kalula. Dan kita lagi ngerjain lagu, saking seringnya kita ketemu. Akhirnya kenapa gak sih Joyful Noise ini kita buat project dan kita buat show aja dalam bentuk real gitu. Jadinya terbentuklah ide bahwa kita akan mewujudkan kumpulan lagu yang macam-macam, gak cuma satu genre doang, tapi dibentuk dalam satu show ini dalam namanya Joyful Noise Project gitu. Dan kita dapat kesempatan di Jakarta Warehouse Project 2014 ini di hari kedua. Kita puji Tuhan banget sih bisa dapat slot ini untuk kayak mempresentasikan bagaimana eksplorasi bahasa otak kita. Di dalam Joyful Noise Project ini, gue akan melibatkan beberapa penyanyi, MC, dan juga strings quartet. Penyanyinya yaitu ada Kalula, Lala, dan juga MC, dan dia juga penyanyi juga, Tatis, dan juga strings quartet yang wanita juga. Salah satu penyanyi dari Joyful Noise Project ini adalah Kalula, yang nantinya single pertama gue, dia yang nyanyi. Lu aja yang ngisi untuk single gue yang kayak, what? Oh, ya udah, akhirnya it happened. Terus sekarang gue lagi proses untuk bikin single ini, dan ternyata kita juga mendapatkan kesempatan untuk main di Jakarta Warehouse Project 2014 dengan si Joyful Noise Project ini, which is very exciting for us. Salah satu juga penyanyi yang akan tampil di Joyful Noise Project ini adalah Lala Carmela. Gua akan meremix lagunya dia, This Moment, yang pertama kali juga akan kita perform hasil remixan gua ini itu di Jakarta Warehouse Project 2014 nanti. Baru aja Dipa tuh baru ngeremix lagu gua dari album gua, judulnya This Moment, yang akan jadi beda banget dari lagu aslinya. Dan konsepnya juga ntar gue akan main gitar, Dipa juga akan lagi juga main drum. Gue udah percaya banget sama Dipa, I trust his music and his musicality. So gue ngerasa nyaman-nyaman aja, I'm not really worried. Gue malah kayak nervous performing at DWP, very excited to perform with Dipa. Tatis, salah satu MC hip hop yang berkarakter di Indonesia. Gue ajak dia di Joyful Noise Project ini karena gue juga ada lagu sama dia, judulnya Work It Out. Work It Out is actually my second single. Itu pecah, itu pecah banget. It's like my kayak mimpi aja gitu, ini akhirnya lagu ini bisa didengar sama orang banyak. Terus yang biasanya dipasang kayak di klub-klub, satu klub, klub lain, terus semua orang juga menikmati itu, dan I have the chance to bring this. Boom! It's apa ya? If you guys ever see me on stage, if you guys ever watch my show, it's all about sharing this massive energy inside me through all the crowds. Jadi konsepnya itu lebih membuat your body move, your body move, sad, and then apa ya? It's joyful. That's what it's all about. Perjalanan dari manusia dari gelap ke terang gitu. Jadi kayak perjalanan manusia ke suatu tempat yang dia kira, karena kita kan selalu selama ini kayak wah bakal ada tempat di surga nanti, tapi kita kayak sampai sekarang kayak belum pernah ngelihat surga tuh kayak apa gitu. Terus kayak kita menggambarkan dari kecil surga itu adalah kayak tempat yang terang, terus nggak ada kesusahan dan nggak ada apa-apa gitu. Nah, gue ingin di Joyful Noise Project ini perjalanannya juga kayak gitu. Jadi kayak menggambarkan perjalanan bahwa begitu berharapnya manusia untuk sampai kepada titik terang dan tempat yang selama ini dianggap surga. Ternyata tempat yang terang itu adalah di mana dia berdiri sekarang gitu. Jadinya ingin menyadarkan lagi sih ke orang-orang bahwa kayak tempat yang lo berdiri sekarang itu adalah surga buat lo. Tapi kita mempresentasikannya tuh dalam gabungan antara visual, electronic music yang dikemas dengan gak biasa, yaitu nanti adanya kayak strings di setiap setiap lagu, dan terus habis itu ada kayak live performance gitu. Dan gue nggak cuman kayak orang biasanya cuman ngelihat gue nge-DJ biasa, ini gue kayak memainkan beberapa alat musik gitu, ada analog synthesizer, ada drum machine, ada beberapa hal yang berbeda dari kostumnya, terus dari settingan visualnya juga nanti, karena nanti yang pasti kita tonjolin karena kan temanya adalah monokrom, which is baju gue dan baju Dipa ini akan gak jauh dari warna hitam dan putih dan warna-warna yang ya jadi yang colorful tuh musiknya aja, gak usah pakaiannya. Joyful Noise Project is nothing like you've ever seen or experienced. That's why we bring it right now to Jakarta Warehouse Project, because it's ini suatu hal yang baru, which is gue kasih bocorannya sedikit. It's all gonna be ladies with their talent, ladies with their talenta mereka masing-masing di fieldnya mereka gitu. Misalkan ada it was cowoknya tuh cuma Dipa aja, gue, Lala, Kalula, which is me. In here, I'm the female MC, and Lala and Kalula is, you know, with their golden voice and everything. And ada string quartetnya, ada, and I don't wanna say in here because I don't wanna membocorkan ini gitu. It's like we're about gonna take you out from this world and bring it back. It's not a typical DJ performance yang biasa kita lihat. It's gonna be something different, something new, especially for DWP. Menggambarkan perjalanan dari gelap ke terang. Nanti presentasinya seperti apa, tungguin aja kita di DWP 14, Joyful Noise Project.